اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio sunnah lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, Insani Purbalingga, RIS Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, dan radio lain atau stasiun TV lain yang ikut menyiarkan ini, baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bertemu untuk membahas kajian kitab Majalisus Syahri Ramadan. Kemarin kita sudah membahas 7 hal yang membatalkan saum. Yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri, baik keluar sperma ataupun tidak. Kedua, mengeluarkan sperma secara disengaja, apapun caranya. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, segala hal yang menggantikan fungsi makan dan fungsi minum, seperti menginfus atau menyuntikan, yang isi infusan, isi suntikannya itu berupa suplemen makanan, mineral, vitamin atau multivitamin yang mempengaruhi terhadap rasa lapar, haus, dan lemes kita. Setelah disuntik, jadi hilang lapar, hilang haus, hilang lemes, persis menggantikan fungsi makan. Yang kedua, transfusi darah. Itu yang keempat. Yang kelimanya adalah muntah secara disengaja. Yang keenamnya, khusus bagi wanita haid dan nifas. Yang ketujuh ini diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan batal, sebagian lagi tidak, yaitu berbekam. Itu 7 perkara. Nah, ketujuh perkara yang tadi diterangkan dianggap membatalkan saum bila dilakukan dengan memenuhi 3 persyaratan. Tapi kalau 3 persyaratan ini tidak dilakukan atau tidak disertakan, maka tidak batal. 3 hal ini adalah, yang pertama adalah alim, yang kedua adalah az-zikr, dan yang ketiga adalah bi-ikhtiarihi. 3. Yang pertama adalah alim. Makna alim adalah tahu. Tahu bahwa itu membatalkan saum. Adapun kalau jahil, lawan dari alim, jahil itu artinya tidak tahu. tidak tahu bahwa itu membatalkan saum, baik tidak tahu secara hukum ataupun tidak tahu dari segi yang lain, lalu melakukan salah satu di antara tujuh tadi. Mungkin makan atau minum, mungkin hubungan suami istri, atau umpamanya haid dan nifas bagi para wanita. Enggak tahu bahwa semua itu membatalkan saum, lalu melakukan itu, maka tidak batal. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Ya Allah, jangan engkau azab kami apabila kami lupa atau salah. Ketika orang membacakan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, Allah langsung merespon, Allah langsung menjawab, qad fa'altu, aku sudah lakukan. Makna aku sudah lakukan, Allah tidak akan mengazab orang yang melakukan kesalahan karena lupa atau karena tidak tahu atau karena tidak disengaja. Dalam Al-Ahzab ayat yang kelima, walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Tidak ada dosa bagi kamu tentang kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan secara tidak sengaja. Termasuk tidak sengaja itu karena tidak tahu bahwa itu salah. Allah hanya mengatakan dosa terhadap perbuatan yang sengaja dilakukan oleh hati-hati kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Contoh umpamanya, orang yang jahil, jahil itu tidak tahu dari aspek hukum secara syariat bahwa perbuatan-perbuatan tadi itu tidak dianggap membatalkan saum. Contoh umpamanya, dia tidak tahu bahwa melakukan hubungan suami istri itu tidak batal, lalu dia melakukan. Setelah beres, dia lapor ke kawannya, itu batal. Oh, saya enggak tahu. Karena bodohnya dia. Karena enggak pernah belajar tentang syariat. Ya. Atau dia ke dokter disuntik. Apa suntiknya? Multivitamin. Sebab kalau saum lemes. Jadi pengennya tidur aja agar kuat. Saya ke dokter minta disuntik multivitamin. Disuntik, setelah disuntik jadi kuat. Dia tidak tahu bahwa itu membatalkan saum. Setelah umpamanya bertemu dengan seorang yang suka mengaji. Dari mana? Dari dokter. Ngapain? Disuntik multivitamin biar hilang laparnya, hilang hausnya. Oh, itu batal, sudah dibahas di masjid. Wah, saya tidak tahu. Maka tidak batal. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Atau seorang istri, seorang wanita saum, di tengah saumnya keluar haid. Dia menganggap tidak batal karena tidak tahu. Ke masjid tidak, ngaji tidak, nanya ke ustaz tidak. Disangkanya yang membatalkan saum itu makan, minum, hubungan suami istri. Sudah pas datang haid, ada ini bukan makan, bukan minum. Terus saja saumnya sampai maghrib baru buka. Setelah dikasih tahu, itu batal. Wah, saya tidak tahu. Maka tetap sah saumnya. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kalau bodoh tentang hukum syar'i, lalu melakukan hal-hal yang membatalkan dan dia tidak tahu bahwa itu batal, maka tidak batal. Kedua, bodoh tentang waqi. Waqi artinya realita. Maksud realita, contoh umpamanya tentang waktu. Dia menyangka bahwa fajar belum menyingsing. Fajar belum tiba. Enggak ada yang azan subuh, enggak punya jam, dan enggak tahu jam berapa jadwal sholat subuh. Lihat ke atas masih gelap, dia makan dan minum. Padahal mungkin sudah masuk waktu subuh. Tapi dia tidak tahu. Nah, setelah agak siang baru dia berhenti makan minumnya setelah kelihatan matahari. Atau mungkin matahari tidak kelihatan karena mendung, gelap terus, disangkanya malam. Begitu sedang makan, terus si awan terbuka. Uluh itu matahari, padahal lagi makan. Berarti itu sudah siang banget. Dia tidak tahu bahwa fajar sudah tiba, maka tetap tidak batal teruskan saumnya. Ini pernah dilakukan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia salah sangka terhadap ayat Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah kamu, minumlah kamu sampai jelas bagi kamu antara benang putih dan benang hitam. Dia salah faham terhadap ayat ini. Diambil bantal, dibentangkan benang hitam, benang putih, lalu dilihat. Selama belum jelas mana hitam, mana putih, kalau gelap kan gak ketahuan mana hitam, mana putih. Dia terus makan. Padahal fajar sudah menyingsing. Ya, tapi dia tidak tahu dan tidak mendengar. Sampai setelah agak terang baru kelihatan hitam, yang putih ini, yang hitam itu. Lalu berhenti. Padahal sudah lama mungkin azan subuh. Disampaikanlah pengalaman ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu beliau menyatakan bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya adalah fajar. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap batal kamu nanti qada, enggak, teruskan. Menunjukkan sah saumnya karena dia tidak tahu. Dalam Sahih Bukhari, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma berkata, "Aftarna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi ghami fi yaumi ghaim. Tsumma tala'at asy-syamsu wa lam تذكر أن النبي ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت." Asma binti Abu Bakar menyatakan, kami di zaman Nabi صلى الله عليه وسلم pernah berbuka pada hari yang mendung. Jadi cuaca mendung karena musim dingin, sebanyak turun hujan, kemudian mendung. Karena mendung matahari tertutup, gelap, disangkanya sudah maghrib, maka semua pada buka karena mendung. Setelah beres makan, ternyata awannya nyingrai. Nah, nyingrai bahasa Indonesia buyar apa? Awannya ternyata buyar, lalu matahari, sinar matahari kembali bersinar terang benderang. Oh, ternyata tadi teh belum maghrib, matahari belum terbenam, hanya kehalang oleh awan. Tapi mereka melanjutkan saumnya karena ketidaktahuan dari segi waktu. Saat itu belum ada jam, belum ada HP, saat itu juga belum ada teknologi yang bisa membuat speaker, pengeras suara seperti itu, maka tidak tahu waktu. Disangkanya sudah maghrib hanya karena melihat cuaca sudah gelap. Maka mereka buka. Ternyata matahari kembali keluar bersinar dengan terang. Taulah mereka bahwa tadi itu belum maghrib. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh kalian sudah batal nanti diqadha. Tidak. Dan itu menunjukkan bahwa saum mereka itu tetap sah karena ketidaktahuan. Jadi kalau seseorang tidak tahu bahwa itu membatalkan, baik tidak tahunya tentang hukum syariat ataupun tentang realita yang berkaitan dengan waktu, dengan keadaan, maka tidak batal. Umpamanya seseorang makan sahur, dilihat jam, ah masih 3:30, tenang. Ternyata jam itu mati. Dilihat-lihat jarumnya tidak berak dari tadi 3:30 terus. Dicari jam tangan, dilihat Eluh sudah setengah enam. Setengah enam berarti sudah apa? Sudah lewat subuh, sudah sejam yang lalu. Tapi dia tidak tahu. Karena melihat jamnya mati. Tadi waktu sudah mungkin orang sudah selesai sholat subuh, sudah pulang lagi ke rumah gitu ya. Dia menyangka belum azan tidak terdengar umpamanya makan. Terus disangkanya masih setengah empat. Ternyata sudah setengah enam. Maka wajib dia berhenti makan. Dan melanjutkan saumnya. Kenapa? Karena tadi dia tidak tahu bahwa waktu subuh sudah masuk. Mungkin ada yang mengalami seperti itu ya. Tapi ingat, jangan sengaja loh. Sengaja ininya dimatikan setengah empat jamnya. Biar nanti kita setengah enam masih bisa makan. Gak boleh kalau disengaja begitu ya. Siapa orang yang sedang makan, terus ada yang memberitahu bahwa fajar sudah lama tadi, sudah azan terdengar, orang sudah beres sholat subuh, sudah pulang ke rumah, dia tidak tahu. Lalu diberitahu, kamu kok masih makan? Loh kan masih setengah empat, setengah enam tahu. Maka wajib dia memuntahkan kembali makanan yang ada di mulut, berhenti. Makan dan teruskan saumnya. Atau umpama mendung, baru jam empat. Ya, kemudian mendung, kemudian disangkanya sudah maghrib, kemudian makan. Ketika makan ternyata matahari keluar lagi. Oh, belum maghrib, maka dia wajib berhenti makan dan melanjutkan saumnya. Dan tidak batal. Ya. Inilah syarat yang pertama, yaitu alim. Apa arti alim? Mengetahui bahwa itu membatalkan saum, tapi walaupun tahu itu membatalkan saum, dia lakukan, maka batal saumnya. Tapi kalau tidak tahu, baik tidak tahu hukum syar'inya ataupun tidak tahu tentang waktu dan keadaan, maka tidak batal. Jadi syarat batalnya saum yang pertama, dia tahu bahwa itu membatalkan saum. Yang kedua, ayyakuna dzakira. Dia ingat bahwa dia sedang saum. Kalau dia tahu bahwa itu membatalkan saum tapi lupa, lalu makan, lalu minum, maka tidak batal saumnya dan harus diteruskan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang lupa dalam keadaan saum, lalu dia makan atau minum, maka teruskan saumnya. Tidak batal. Karena semuanya hal itu hanyalah Allah memberi makan dan minum kepada dia di tengah saumnya. Asal benar-benar lupa, ya. Seperti yang pernah saya beri contoh, biasanya awal-awal. Hari pertama, hari kedua saum. Jadi sahur biasa, lalu sholat subuh. Setelah sholat subuh, ngantuk, lalu tidur lagi. Begitu bangun jam 7 biasanya langsung ke dapur bikin kopi. Tek tek tek tek. Setelah bikin kopi ada bala-bala sisa sahur gitu ya. Langsung dia minum, langsung dia makan. Tidak ingat bahwa itu hari pertama saum. Setelah bala-bala habis 2 piring dan kopi habis 2 gelas, urule-urule terab, terab tuh sendawa, datang istrinya dari masjid habis tadarus. Pernah ngapain? Habis sarapan 2 gelas kopi sama 2 piring bala-bala. Kan saum. Astagfirullah, lupa. Maka tidak batal saumnya kalau benar-benar lupa. Itu rizki saja dari Allah untuk dia tanpa membatalkan saumnya. Maka teruskan saumnya. Ya. Tidak harus membatal, Allah batal, biarlah kagok, lalu ngambil piring, lalu ngambil nasi. Nah, itu mah gak boleh. Nanti aja diqadha. Gak perlu diqadha, itu tidak batal. Ya. Maka teruskan. Bagaimana kalau di tengah makannya dia ingat atau diingatkan bahwa dia sedang saum, maka wajib berhenti. Dia wajib memuntahkan makanan yang ada di mulut. Ya, kebayang kalau umpama pas bala-bala lalu cengek dua, lagi suhah, saum, alah. Boleh minum? Tidak boleh, karena uzur sudah hilang. Dia sudah ingat bahwa dia sedang saum. Terus ladanya, pedesnya, sehahnya gimana? Ah, gampang, bisa berkumur-kumur, ya, atau bisa disehahkan. Sehah bahasa Indonesia naon ya? Sehah itu kalau kita kebersan, seperti itu. Itu mengurangi rasa pedas kan? Itu sehah dalam bahasa Sunda. Sehingga itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Nah kalau sehah boleh karena tidak makan dan tidak minum. Kalau minum untuk menghilangkan rasa pedas maka tidak boleh. Ya, itu nasib dia saja pas terakhir lagi makan cabai, lagi pedes-pedesnya, diingatkan bahwa itu sedang saum, maka wajib berhenti. Muntahkan kembali apa yang ada di mulut ya, dan teruskan sehahnya. Adapun kalau kita melihat orang lain sedang makan atau minum dalam keadaan saum karena lupa, apa yang harus kita lakukan? Wajib bagi kita memberitahu bahwa dia sedang saum. Tidak boleh, kasihan biarkan. Nanti kalau sudah habis dua piring, baru kita ingatkan. Maka tidak boleh. Karena apa? Wajib kita berta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wajib kalian bekerja sama dalam kebaikan. Kalau saudara kita sedang saum lalu makan minum karena lupa, wajib ingatkan. Maka setelah diingatkan wajib orang itu berhenti. Inilah yang kedua, yaitu karena apa? Lupa. Termasuk dalam keadaan lupa adalah tidak sengaja. Tidak sengaja melakukan makan atau minum. Atau segala hal yang membatalkan saum kecuali haid dan nifas. Kalau haid dan nifas mah pasti tidak sengajanya. Bukan keinginan kita, bukan ikhtiar kita. Bukan usaha kita, tapi itu terjadi secara alami saja. Tapi kalau makan ataupun minum, atau muntah, tapi tidak disengaja, terjadi begitu saja, atau minum secara tidak disengaja, contohnya umpama sedang berkumur-kumur ketika wudu berkumur-kumur, ada yang ngareureuwas dari belakang. Apa ngareureuwas teh? Mengejutkan, ke ini, ke minum, ke telan, tidak disengaja, maka tidak batal. Asal jangan direkayasa, nanti pas saya kumur-kumur, kejutkan saya, biar bisa minum tanpa sengaja. Itu mah sengaja berarti, tidak boleh. Ya. Atau kita tahu tidak sengaja, tapi kita menyengaja, berkumur-kumur dengan cara yang bisa membuat itu tertelan secara tidak sengaja. Kita tahu bahwa menelan air secara tidak disengaja itu tidak batal. Lalu kita menyengaja berikhtiar seperti ketika berkumur-kumur kita sambil tengah kok gitu kan. Secara tidak sengaja ketelan, maka tidak boleh. Termasuk istinsyak. Ketika berwudu, istinsyak artinya menyedot air ke hidung. Itu diperintahkan. Tapi ketika sedang saum dikhawatirkan, ini dikhawatirkan. Dikhawatirkan secara tidak sengaja tertelan, maka istinsyaknya tidak boleh terlalu dalam. Kata Nabi SAW, balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Baligh fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak ketika wudu, kecuali kalau kamu dalam keadaan saum. Maka jangan terlalu dalam. Ya. Jadi dibolehkan bagi orang melanjutkan saumnya kalau tidak sengaja melakukan sesuatu yang bisa membatalkan saumnya. Inilah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna mukhtaron, ay mutanawwilan lil muftir bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Fa in kana mukrahan fasyamu sahih wa la qadha alaih, karena Allah rafa'al hukma amman kafara mukrahan wa qalbuhu mutmainun bil iman. Syarat ketiga, saum bisa batal dengan perkara yang batalkan saum kalau itu dilakukan sengaja dengan ikhtiar dan usaha serta keinginan dia. Tapi kalau dia dipaksa, umpamanya kamu harus makan, kalau enggak saya tembak, kalau enggak saya siksa, kalau enggak saya penjara karena saya punya kekuasaan, maka lalu dia berbuka makan atau minum, maka makan minumnya tidak membatalkan saumnya karena dipaksa. Ada enggak yang seperti ini? Ada tuh di Cina, di RRC, sangat anti dan bencinya kepada ajaran Islam. Sampai-sampai orang Islam gak boleh saum, gak boleh. Harus makan dan harus minum. Bahkan tahu bahwa rokok itu membahayakan kesehatan, tapi pemerintah mewajibkan rokok di hadapan orang-orang Muslim. Bayangkan, saking antinya kepada ajaran Islam. Begitulah kalau mereka berkuasa di negerinya tuh. Bayangkan kalau berkuasa di negeri kita, aduh, bisa terjadi. Oleh karena itulah, maka kalau ada seorang muslim sedang saum lalu dipaksa untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hubungan suami istri, kalau enggak dihukum, kalau enggak dipukuli, kalau enggak disiksa, kalau enggak dibunuh, maka itu mukrah. Makna mukrah itu apa? Dipaksa. Maka tidak batal, tidak harus diqadha, lanjutkan saumnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap kafir kepada orang yang dipaksa kafir. Kalau tidak kafir, umpah dibunuh atau disiksa. Seperti yang pernah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dipaksa melakukan perbuatan kufur atau syirik, maka karena tidak tahan siksaan dia melakukannya. Lalu dengan sedih dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, keluarga kami mengalami siksaan yang dahsyat. Seandainya siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Saya pun terpaksa melakukan itu. Maka kata Nabi SAW, bagaimana dengan hatimu? Hati saya tetap di dalam keimanan. Maka turun ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl 116, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri ya sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Siapa orang yang kafir kepada Allah setelah beriman kecuali karena dipaksa, padahal hatinya tetap beriman kepada Allah. Kalau dipaksa begitu enggak apa-apa, tapi orang yang dengan lapang dada menerima kekufuran, maka bagi dia akan peroleh murka dari Allah dan azab yang sangat pedih. Jadi kalau sengaja kufur dengan rela hati, dengan lapang dada, itu murtad dari ajaran Islam dan Allah akan mengazab. Tapi kalau dipaksa, kalau enggak akan disiksa, maka tidak apa-apa. Itu kufur. Apalagi kalau perbuatan di bawah kekufuran, seperti dipaksa untuk berbuka. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukruhu alaih. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dari umatku kesalahan yang dilakukan tidak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa. dipaksa, dipaksa oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang anti-Islam untuk berbuka. Kalau enggak disiksa, maka dia tidak batal walaupun makan dan minum, ya. Demikian juga umpamanya seorang istri ketika siang hari lagi saum Ramadan, punya suami. Suaminya muslim, tapi muslim yang fasik, yang zalim. Muslim yang kata orang selat saumah tunggul dirurut, catang dirumpak. Seluruh perintah diabaikan. Seluruh yang dilarang oleh Allah dilanggar. Tapi dia muslim, kadang sholat. Termasuk dia Ramadan tidak saum karena kefasikannya. Lalu dia memaksa istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau enggak, disiksa, dipukul, ya. Maka istri sudah melaksanakan sedang saum. Ah, mau saum mau tidak. Akhirnya dipaksa melayani suaminya, maka si istri tidak batal. Karena dalam keadaan mukrah, karena dalam keadaan dipaksa. Berdasarkan hal itulah, maka kalau seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan saum karena dipaksa, baik melakukan hubungan suami istri karena dipaksa, atau umpamanya karena makan dan minum dipaksa. Kamu makan, kalau enggak saya tembak, kalau enggak saya penjara, kalau enggak disiksa, dan seterusnya. Lalu dia makan atau minum, maka makan minumnya tidak membatalkan saumnya. Dia teruskan saumnya sampai berbuka di waktu maghrib, ya. Termasuk juga segala sesuatu yang tidak disengaja. Umpamanya ada sesuatu yang tertelan, umpamanya seseorang sedang flu, sedang pilek, ada dahak yang ada ternyata tertelan secara tidak sengaja. Atau kita menelan ludah karena sesuatu yang bersifat alami. Kita tidak bisa meludahkan terus-menerus. Pasti ada yang tertelan secara alami dan secara tidak sengaja. Maka itu tidak membatalkan saum kita. Termasuk apabila seseorang berobat. Dengan cara berobat yang tidak dimakan dan juga tidak diminum. Lalu cara pengobatan itu dengan memasukkan obat itu ke dalam tubuh, tapi tidak melalui mulut dan tenggorokan, tidak. Umpamanya obat tetes, baik diteteskannya ke telinga, umpamanya telinganya bermasalah, lalu dikasih oleh dokter obat tetes telinga, atau hidung, ada radang umpamanya di hidungnya. Harus ditetesi dengan obat tetes ke hidung. Dan yang diteteskan ke hidung itu tidak sampai ke tenggorokan. Tidak sampai ke lambung tertelan, tidak. Atau umpamanya obatnya itu, punten tapinya, ada yang bertanya, bagaimana kalau obat itu dimasukkan ke lubang dubur? Untuk mencairkan umpamanya mungkin kotoran yang ada di ususnya yang susah keluar dia dimasukkan. Semua itu tidak termasuk makan, tidak termasuk minum, dan tidak menggantikan fungsi makan dan fungsi minum. Walaupun ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh selain melalui mulut dan tenggorokan, maka tidak membatalkan saum. Termasuk obat tetes mata, baik ada terasa, sebuah rasa di tenggorokan atau tidak, maka itu tidak membatalkan saum kita. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wala yuftiru shaim bil kuhl wad dawa fi ainihi walau wajada ta'mahu fi halqihi, li'anna dhalika laysa bi aklin wala syurbin wala bi ma'nahuma." ولا يفطر بالتفطير دواء في أذنيه أيضا ولا بوضع دواء في جرح ولا وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. Tidaklah batal orang yang saum dengan berkuhal, kuhal itu dengan memakai celak mata, baik laki ataupun perempuan, atau obat tetes yang diteteskan ke kedua matanya walaupun dia merasakan sesuatu di dalam tenggorokannya. Karena hal itu tidak termasuk makan atau minum atau yang menggantikan fungsi makan dan minum. Tidak juga batal dengan meneteskan obat ke dalam telinga atau dengan mengoleskan obat di dalam luka. Ada umpamanya luka di daerah lehernya lalu dioleskan, lalu ada terasa sesuatu di tenggorokannya, maka tidak batal karena tidak itu bukan makan, bukan minum, dan bukan sesuatu yang menggantikan fungsi makan dan minum. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Haqiqatus Siyam, wa nahnu na'lamu annahu laysa fil kitab wala fi sunnah ma yadullu 'ala al iftar bi hadhihi al asya fa a'inna annaha laysat muftiratan. Kata beliau, kita mengetahui tidak ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah yang menunjukkan batalnya saum dengan hal-hal yang tadi disebutkan, maka kita tahu bahwa itu tidak membatalkan. Lalu beliau berkata, fa inna siyam min dinil muslimin alladhi yahtaju ila ma'rifatil khas wal am falau kanat hadil umur mimma harramahu Allah wa rasuluhu fi siyam wa yufsidu siyam biha la kana hadha mimma yajibu ala rasul s.a.w. bayanu walau dhukira dhalika la'allamahu sahabah wa ballagahu al-umma kama ballagu sa'ira syar'ihi falamma lam yanqul ahadun min ahli al-ilmi anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik la hadithan sahihan wala dha'ifan wala musnadan wala mursalan ulima annahu lam yadhkur syai'an min dhalik. Sesungguhnya siam, saum adalah bagian penting dari agama kaum muslimin yang perlu diketahui baik oleh orang khusus ataupun orang umum. Seandainya perkara-perkara tadi berobat ke telinga atau ke mata ataupun ke hidung termasuk hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk hal yang bisa membatalkan saum, maka pasti wajib bagi Nabi untuk menjelaskannya. Seandainya beliau menjelaskan, pasti diajarkan kepada para sahabat. Lalu oleh para sahabat diajarkan ke umatnya, ya. Nah, tapi karena tak adanya satu riwayat saja dari para ulama tentang hal ini dari Nabi dan para sahabat, baik dalam hadis yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan tidak ada dalam musnad atau dalam mursal, maka diketahui bahwa itu tidak pernah dijelaskan oleh Nabi, dan apa yang tidak dijelaskan oleh Nabi berarti tidak dianggap membatalkan saum kita. Berdasarkan hal itulah, maka tidaklah batal, ya. Walaupun ketika meneteskan obat tetes mata itu ada rasa di tenggorokan. Ketika meneteskan obat ke telinga ada rasa di tenggorokan. Sebab antara hidung, telinga, dan tenggorokan itu nyambung. Ada saluran yang tersambung, ada saraf yang tersambung. Makanya dokter yang ahli di bidang itu disebut dengan dokter apa? THT. T-nya itu telinga, H-nya tenggorokan, T yang satu lagi, H-nya tenggorokan. T-nya telinga, H-nya hidung, T yang satu lagi, tenggorokan. Karena tiga hal itu nyambung. Ada saraf yang nyambung, ada saluran yang nyambung. Kadang diteteskan obat ke telinga, ada rasa di tenggorokan, iya itu tidak apa-apa. Karena tidak termasuk makan, tidak termasuk minum, dan tidak termasuk hal yang menggantikan fungsi makan atau fungsi minum. Demikian juga tidaklah batal seorang ibu yang masak untuk mengetahui enak tidaknya, lalu dia mencicipi. Tapi mencicipinya itu tidak sampai tertelan. Cuma untuk merasakan rasa lalu diludahkan kembali, tidak langsung ditelan, maka tidak batal. Kecuali kalau ditelan, apalagi sepiring, gitu ya. Wah enak gak? Sepiringnya kurang terasa, nambah lagi. Maka batal kalau itu. Ya. Tapi kalau umpamanya dijilat, ya sudah kurang apa, kurang garam atau kurang gula atau kurang apa, lalu dimuntahkan, diludahkan kembali, maka tidak apa-apa. Jadi ibu yang di belakang tuh, kalau suami protes, ini mah kurang garam gitu ya, dibanyakan. Asin tuh, keasinan. Kata ibu, habis kan saya gak bisa mencicipi lagi saum. Ah nanti mah gak boleh begitu ya. Silakan cicipi, dijilat, setelah itu ludahkan kembali. Maka tidak batal saumnya, dibolehkan ya. Itulah tiga syarat batalnya saum. Dengan tujuh perkara yang batalkan saum kemarin. Tiga syarat ini, pertama dia tahu bahwa itu membatalkan saum. Yang kedua dia ingat bahwa itu sedang saum. Dan yang ketiganya itu dengan ikhtiar usaha dia, bukan karena terpaksa atau tak sengaja ya, tapi disengaja secara sukarela, tahu bahwa itu membatalkan saum dan ingat. Maka kalau keempat tadi yang diterangkan terpenuhi, maka batal saumnya ya. Cukup sampai di sini saja dulu penjelasan kita di pagi hari ini. Kita masih punya sisa waktu 10 menit saja ya, karena saya ada keperluan setelah ini untuk bertanya jawab. Dipersilakan dari bapak-bapak terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mengenai gosok gigi pakai odol pada siang hari. Iya. Apa itu membatalkan puasa atau tidak? Iya, bagaimana dengan gosok gigi pakai odol? Kalau menggosok atau membersihkan gigi dengan siwak di siang hari, maka tidak apa-apa. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, wa la yuftiru bitasawuk, bal huwa sunnah lahu fin nahar, wa akhirihi kal muftirin. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Tidak batal dengan bersiwak. Bersiwak itu menggosok gigi dengan batang siwak. Batang siwak itu ranting pohon siwak yang khusus untuk menggosok gigi. Tidak batal. Bahkan ini sunnah. Baik ketika saum ataupun di luar saum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat ketika berwudu. Tapi karena takut memberatkan, maka beliau tidak memerintahkan. Ini umum baik ketika saum ataupun ketika tidak. Maka bersiwak dianjurkan. Berkata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam mala'uhsi yatasawwaqu wa huwa shaimun. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhitung karena seringnya bersiwak padahal beliau sedang saum. Jadi menggosok gigi, membersihkan gigi dengan siwak, maka tidak membatalkan saum karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal itu. Dan bahkan itu sunnah. Ini yang pertama, hukum bersiwak. Sekarang kedua, bagaimana kalau siwak itu mempunyai rasa? Kalau umpamanya siwak asli tidak ada rasa, tapi dengan teknologi siwak bisa dicelup, direndam di sebuah cairan dengan rasa tertentu. Makanya sekarang dijual ada siwak rasa oranye, rasa mint atau mentol, ada rasa stroberi, ada ya? Kalau nggak salah ada ya? Rasa stroberi. Saya nggak tahu apakah ada rasa durian apa tidak ya. Tapi ada sekarang. Kalau rasa mentol begitu digigit, dan nah, memang harus digigit dulu. Karena kalau nggak digigit, keras. Digigit dulu, dikenakan, baru digosokkan. Ya? Ada rasa? Ya ada. Tapi itu adalah bukan alami, itu celupan. Dan itu sama hukumnya dengan menggosok gigi pakai odol. Odol ada rasanya kan ya. Odol itu sebenarnya merek itu, pasta gigi lah. Hanya sekarang merek odol sudah tidak ada ya. Apakah dibolehkan? Ulama ikhtilaf. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan lebih utama untuk dihindari. Karena apa? Karena khawatir ada rasa yang tertelan. Beliau berkata, "Wala yambagi lis-shaim tathhiru asnanihi bil ma'jun li'anna lahu nufudan qawiyan wa yukhsha ayyatasarraba ma'ariqihi ila jawfihi wa fis-siwak ghaniyatun anhu." Kata beliau, "Ndalah orang yang saum tidak membersihkan giginya dengan odol, dengan pasta gigi. Karena dia memiliki rasa dan aroma yang kuat. Ya, dikhawatirkan akan menyerap bersama air ludah ke dalam tenggorokan dan ke dalam lambungnya. Adapun dalam hal menggosok gigi dengan siwak, maka tidak akan. Karena siwak tidak memiliki rasa dan tidak memiliki bau yang menyengat. Alami saja hambar seperti itu. Sehingga dimakruhkan. Ini sebagian ulama menyatakan demikian. Kecuali kalau kita karena sudah ribuan kali melakukan gosok gigi dengan odol dan dipastikan karena berkali-kali enggak pernah tertelan, enggak pernah ada yang masuk ya ke dalam tenggorokannya dengan cara itu, maka kalau dia yakin seperti itu maka insyaallah tidak apa-apa ya. Wallahu alam bisawab. Itu nanti akan kita terangkan dalam bab apa saja yang dibolehkan bagi orang yang saum. Ya. Ibu-ibu di belakang ada? Dadang di studio silakan. Ada SMS Ustaz? Iya. Dari Abdullah di Gede Bage. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar kandungan doa kunut witir dan doa kunut yang dilakukan pada saat sholat fardu seperti ketika kaum muslimin dizalimi berbeda Ustaz? Syukron. Iya Abdullah di Bandung, barakallahu fi. Kunut witir yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Al-Hasan, cucu beliau, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, itu kunut witir dengan isi lafaz yang banyak dibaca oleh kaum muslimin dalam kunut subuh. Itu intinya. Allahumma hdini, kalau imam, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallit, dan seterusnya. Waqina syarra maqadait dan seterusnya. Itu sebenarnya kunut witir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Al-Hasan sang cucu. Kata Hasan, allamani Rasulullah SAW du'aan ad'ubihi fil witir. Nabi SAW mengajarkan kepada ke satu doa yang aku baca dalam kunut witir, lalu itu Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Ya, itu dibaca di awal dan boleh ditambah dengan doa-doa lain untuk kepentingan kaum muslimin, tapi tidak dianjurkan untuk membaca kunut witir yang terlalu panjang dan melelahkan si makmum. Imam enak karena imam itu melafadzkan doa tersebut dengan penghayatan, itu biasanya lebih semangat. Beda dengan makmum, apalagi makmum yang tidak tahu arti dari kunut yang dibacanya. Sehingga para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan disunahkan untuk tidak berdoa kunut yang terlalu panjang di dalam kunut witir tersebut ya. Tapi salah satu intinya ya demikian. Bagaimana dengan kunut nazilah? Ketika kaum muslimin di suatu negeri dibantai dan kita tidak bisa membantu karena hal-hal tertentu, maka kita kunut nazilah. Apakah yang dibaca itu? Itu dibaca boleh sebagai bacaan inti, lalu ditambah dengan doa-doa lain yang isi doa itu adalah laknat kepada orang kafir yang membantai kaum muslimin, dan isi doanya semoga kaum muslimin yang dibantai itu diberi kesabaran, ketabahan, dan pertolongan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kembali ke bapak-bapak di sini. Atau ya pada dan terakhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini mengenai kodok saum, Ustaz, berlakunya gitu. Kalau saum yang ke belakang, apakah ternyata masih punya utang baru datang saum lagi? Iya. Tentang qadha wajib dilakukan setelah Ramadan usai. Kapan saja, baik Syawal ataupun bulan-bulan yang lainnya. Nah, sekarang kalau umpamanya punya hutang 3-4 hari umpamanya, sampai Ramadan berikutnya belum terbayar. Baik karena ada uzur atau karena kelalaian. Kalau ada uzur, dia tidak berdosa. Umpah sakit terus atau safar terus atau ada halangan terus. Tapi kalau sengaja dilalaikan, dia berdosa karena melalaikannya. Tapi itu tidak dianggap lunas. Tetap wajib dibayar walaupun sudah keselang sama Ramadan lagi. Umpah Ramadan tahun lalu ada orang yang punya hutang 3 hari belum terbayar, sudah masuk Ramadan lagi. Maka nanti wajib dibayar setelah Ramadan sekarang berlalu dengan jumlah yang sama. Allah tidak meribakan ibadah. Jadi kalau umpah sudah keselang 1 tahun, yang tadinya 3 hari jadi 6 hari. Enggak, tetap saja 3 hari. Ya, walaupun sudah terselang oleh 5 kali Ramadan umpamanya, dia berdosa karena melalaikannya. Tapi hutangnya tetap wajib dibayar. Kapan saja semampu dia, di luar bulan Ramadan. Maka, saum yang belum terbayar, karena ada uzur waktu Ramadan kemarin, tidak akan pernah hapus walaupun terselang oleh beberapa Ramadan. Tetap wajib bayar semampunya dan jumlahnya tetap, tidak berlipat walaupun sudah terselang oleh beberapa kali Ramadan. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita lanjutkan esok hari. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masih memberi hidayah taufik kepada kita untuk melanjutkan kajian ini sampai tuntas. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.